yai sesek nong ati mergo nono riko wong hang sun welasi serngenge sun jaluk akyake jumbulo miakni piso madangi piaten hang peteng yoro kon iki.